pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam menggenggam, menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin kau datang dan hadir di mimpiku, rindu. Ada yang harus aku omongin sama kamu. Kenapa? Jadi semuanya itu salah paham. Please, Bang, dengerin aku dulu. Dan waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu hingga I'm not afraid.